sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon maaf dari petugas parkir menyampaikan bahwa mobil expander putih, ya, mobil expander putih dengan plat AB185UY dimohon untuk keluar dahulu karena ada mobil lain yang mau keluar, ya. Saya ulangi, pemilik mobil expander putih platnya AB185UY diharapkan untuk mengeluarkan terlebih dahulu mobilnya karena ada mobil lain yang pengin keluar. Baik. Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan serial fikih mendidikan anak, kali ini nomor 173, mengangkat tema menanamkan kejujuran kepada anak. Mengapa kejujuran itu perlu ditanamkan dalam jiwa putra dan putri kita? Jawabannya, karena kejujuran adalah sifat yang positif. Sifat apa, Bu? Positif. Sifat positif yang akan menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Orang yang memiliki sifat itu. Akan terselamatkan di dunia atau di akhirat, Bu? Di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Bersikap jujurlah. Ini siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Jadi Rasul SAW bukan cuma nyuruh kita bersikap jujur. Tapi Nabi SAW menjelaskan kenapa kita disuruh jujur. Apa kata beliau? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena dengan kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Jadi orang yang jujur akan mendapatkan apa? Kebaikan. Ini siapa yang ngomong? Rasul SAW. Berarti jujur niku ajur napa mboten ajur? Mboten ajur. Yang ngomong jujur ajur niku sinten? Wong sing ora jujur. Ya. Jadi jangan percaya sama orang yang ngomong jujur bakalan acur. Karena omongan tadi tidak sesuai dengan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita milih mau percaya omongan orang yang enggak jelas tadi atau lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang beriman ya jelas lebih milih nasihatnya sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa. Karena Nabi SAW kalau berbicara itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Beda dengan orang tadi. Orang tadi ngomongnya asal. Seorang zaman jujur, jujur mesti ajur. Jangan percaya. Yang betul jujur ora ajur, ora jujur ajur. Nah, kudune dikekakan. Harusnya kita balik. Ya, kita ganti slogan jujur ajur. Kita ganti dengan slogan apa, Bu? Jujur ora ajur. Ora jujur, ajur. Kita balik gitu, ya. Supaya sesuai dengan nasihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata Nabi SAW? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Terus kalau sudah dapat kebaikan, apalagi wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Jadi orang yang jujur itu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akan mendapatkan surga di mana, Bu? Di akhirat. Makanya tadi saya sampaikan, kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan, akan menyelamatkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Namun jujur itu butuh perjuangan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan wa innar rajula sesungguhnya seseorang itu berusaha untuk jujur, wa yataharras sidqa, dan berupaya terus-menerus membiasakan diri untuk jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kalau dia bersikap jujur dan melatih diri untuk jujur, maka orang ini akan mendapatkan anugerah ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Mendapatkan stempel, mendapatkan label orang jujur. Siapa yang ngasih label tersebut? Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk menjadi orang yang dikenal kejujurannya, harus ada upaya. Harus ada apa? Upaya. Harus ada usaha dari kita untuk bersikap jujur, seberat apapun resikonya. Sudah, ini nasihat tentang kejujuran. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengajak kita untuk melakukan suatu kebaikan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu mewanti-wanti kita dari kebalikannya. Sudah ngajak kepada kebaikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti. Mewanti-wanti apa? Hindari keburukan. Keburukan adalah kebalikan dari napa? Kebaikan. Setelah Nabi SAW mengajarkan kita untuk jujur, Nabi SAW mewanti-wanti kita dari kebalikannya jujur. Napa itu? Bohong. Dusta. Maka Nabi SAW melanjutkan, wa iyyakum wal kadzib. Jauhilah perbuatan dusta. Jauhilah kebohongan. Kenapa wahai Rasul kita enggak boleh bohong? Beliau melanjutkan sabdanya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan mengantarkan seseorang kepada kekejian. Kenapa, Bu? Kekejian. Jadi orang yang bohong itu keji. Orang yang bohong itu keji. Makanya dibohongi sakit napa mboten? Sakit. Istri dibohongi suami sakit napa mboten? Sakit. Suami dibohongi istri sakit napa mboten? Sakit. Anak dibohongi oleh orang tuanya sakit mboten? Sakit. Orang tua dibohongi oleh anaknya sakit napa mboten? Sakit. Kenapa sakit? Karena kebohongan adalah kekejian. Kata Rasul SAW, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Itu di dunia. Enggak cukup di dunia. Nabi SAW melanjutkan, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kekejian itu akan mengantarkan pelakunya ke neraka. Jadi bohong itu efek buruknya bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Lalu Nabi SAW mewanti-wanti, wa innar rajula la yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ketika orang berdusta, kemudian mengulang-ulang dusta. Dusta sekali, ketagihan, besoknya dusta lagi. Lusa, dusta, dusta lagi. Lusa, bohong lagi. Apa yang akan terjadi? Allah Azza wa Jalla akan cap orang itu sebagai pembohong. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ujuk-ujuk menyematkan label pembohong kepada orang itu? Enggak. Karena orang itu yang membiasakan dirinya untuk berbohong. Karena dia membiasakan dirinya untuk berbohong, akhirnya dihukum oleh Allah cap sebagai apa? Pembohong. Kalau sudah dicap oleh pembohong, kira-kira ngomong dipercaya apa mboten? Enggak. Karena sudah terlanjur dicap sebagai apa? Pembohong. Ya, na'udzubillahi min dzalik, hadis riwayat Muslim. Nah, karena kejujuran itu adalah sebuah sifat positif, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kulo lan panjenengan, menasihatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua, agar berupaya menanamkan kejujuran kepada siapa? Putra dan putrinya sejak dini. Kewajiban kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar memberi nopo? Makan. Kewajiban kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar memberi minum. Kewajiban kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar memberi pakaian, sandang, pangan, papan. Tapi kewajiban kita sebagai orang tua adalah mendidik sifat-sifat baik dalam diri anak kita. Salah satu sifat baik itu adalah kejujuran. Caranya gimana Ustaz? Menanamkan kejujuran kepada anak. Yang paling utama, yang pertama perlu dilakukan oleh orang tua yang ingin menanamkan kejujuran kepada anaknya adalah memberi teladan kejujuran. Siapa yang memberi teladan itu? Orang tua. Kalau jenengan pengin anak jenengan jujur, maka jenengan kudu jujur. Kalau kita ingin anak kita enggak bohong, maka kita harus tidak bohong. Mulai dari sinten? Diri sendiri. Ini yang paling pokok. Jadi sebelum berbicara tentang teori-teori kejujuran, sebelum kita berbicara tentang tips-tips membangun kejujuran, mulai saja dari diri kita. Bapak dan ibunya harus apa? Jujur. Kenapa Ustadz kok mulai dari bapak dan ibunya? Karena buah kalau jatuh apa? Tidak akan jauh dari pohonnya, kecuali digawa kampret. Kecuali digawa kampret. Berarti kalau normal, suasana normal nggih, bukan karena dibawa kelawar ya, itu akan jatuh deket situ. Artinya apa? Artinya anak itu akan mencontoh sinten? Bapak dan ibunya. Kenapa Ustaz mencontoh bapak dan ibunya? Karena sosok itulah yang pertama kali dilihat, didengar oleh anak-anak itu. Maka kalau jenengan pengen anak jujur, mulailah dari orang tuanya jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li sabiyyin ta'ala haka." Man qala li sabiyyin ta'ala haka. Apa artinya? Andaikan ada orang tua atau siapapun berkata kepada anak kecil, "Sini, nanti aku akan kasih kamu. sini nanti aku akan kasih kamu. Tsumma lam yu'tihi. Kok kemudian setelah anak itu datang dia enggak beri? Padahal tadi ngomong apa? Sini, kamu saya beri. Setelah dia mau datang kok enggak diberi? Fahiya kadzbatun. Maka yang dia lakukan itu sudah ditulis oleh sinten? Malaikat penulis amal sebagai sebuah kebohongan. Sebuah apa, Bu? Kebohongan, kedustaan. Wah, nukur gelowean kok. Cuma bercanda kok, Ustaz. Ya, bercandanya bohong. Maka ya ditulisnya apa? Bohong. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita para orang tua. Jangan sekali-kali mencontohkan kebohongan. Contoh, nah, nanti kalau kamu rajin ke masjid, nanti bapak belikan kamu mobil-mobilan. Begitu anaknya rajin ke masjid, anaknya kan nuntut. Ya, Pak, katanya mau dibelikan mobil-mobilan. Apa iya? Loh, bapak kan yang janji, buktinya mana? Saksinya mana? Waduh, jaluk saksi. Perjanjiannya mana, hitam di atas putih? Ya Allah, ki wong tua. Kalau dia tidak memenuhi janjinya kepada anak, maka itu adalah sebuah kebohongan. Ustaz, tapi kan saya lagi enggak punya duit. Nah, kalau jenengan ada halangan enggak punya duit, maka jangan mengingkari janji. Terus gimana, Ustaz? Ngomong, "Oh iya, Bapak pernah janji, tapi mudah-mudahan bulan depan ya kalau duitnya sudah ada." Ngomong. Jangan menutupi janji, jangan membohongi anak. Ya. Kenapa? Karena itu akan dicatat oleh anak di dalam pikirannya. Oh, bapak bohong. Oh, ibu bohong. Kalau sudah dicatat di benaknya, nanti anak akan ikut-ikutan apa? Bohong. Ketika ditanya kenapa bohong, jawabnya kaya bapak. Kenapa bohong? Kaya ibu. Hati-hati. Ya. Ayo nak, tidur nak. Ya. Nanti kalau enggak tidur dicokot buaya loh. Ya, buaya ini nengendi, bocah yang nengendi. Ya. Tapi kan itu biasa. Itu biasa yang keliru. Ya. Kalau kamu enggak cepat bohong itu loh ada hantu. Hantu nendi? Ya. Latihan. Latihan kita itu mencontohkan kejujuran kepada siapa? Kepada anak kita. Karena sejatinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, sikap yang kita kerjakan itu diperhatikan oleh sinten? Anak. Anak kita direkam oleh otak anak kita, maka hati-hatilah. Maka hati-hatilah. Dah, berarti kunci yang pertama adalah teladan. Siapa yang memberikan teladan? Orang tua. Terus apa lagi, Ustaz? Mempertahankan modal. Napa? Mempertahankan modal, bahkan bukan hanya dipertahankan, dikembangkan. Modal apa, Ustaz? Modal yang Allah berikan kepada kita. Wah, Ustaz, Allah kasih modal. Iya, Allah kasih modal. Jadi Allah itu membantu kita supaya gampang mendidik anak dengan cara kasih modal. Apa modalnya, Ustadz? Modalnya adalah fitrah. Napa bu? Fitrah. Ojo zakat fitrah. Fitrah, nggih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan membawa napa? Fitrah. Apa itu Ustaz fitrah? Banyak penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita. Salah satu penafsiran mereka adalah fitrah itu kecenderungan untuk menyukai kebaikan. Kenapa? Kecenderungan untuk menyukai kebaikan. Saya tanya, kejujuran itu baik atau buruk? Baik. Kalau anak oleh Allah dibikin punya kecenderungan menyukai kebaikan, berarti anak itu menyukai kejujuran atau kebohongan? Kejujuran. Itu fitrah sudah bawaan. Makanya, kalau kita perhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah, anak-anak itu polos. Kenapa? Polos, lugu, apa adanya, jujur. Anak itu seperti itu. Sehingga kalau dia diajari bohong, kadang-kadang enggak bisa. Diajari bohong, kadang-kadang enggak bisa. Saking apanya? Saking polosnya. Saya kasih contoh. Bapak baru pulang kerja, capek, pengin tidur. Enggak pengin diganggu. Enggak pengin diganggu oleh tamu. Ya. Karena tamunya bertamunya enggak tahu waktu. Pengen tidur siang. Enggak mau diganggu tamu. Panggil anaknya, "Le, sini, Le. Nanti kalau ada tamu bilang ya, Bapak lagi enggak ada." Bohong atau tidak? Bohong atau tidak? Bohong. Anak ini yo apa adanya. Betul, bapaknya masuk kamar, anak itu mengingat betul arahan dari bapaknya. Ada tamu. Ada tok-tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak ada, Le? Bapak ada, Le? Anak itu ingat pesannya bapak. Oh, tadi bapak sebelum masuk kamar ngomong, kalau ada tamu bilang bapak enggak ada. Berarti bapak ada atau tidak? Anak itu saking polosnya, saking jujurnya, itu diajari bohong itu susah. Ini modal bapak ibu yang kami hormati. Modal yang Allah tanam di dalam jiwa anak kita. Orang tua yang bijaksana, bapak dan ibu yang bijak, dia akan mempertahankan modal itu. Bukan hanya mempertahankan, tapi dia akan kembangkan modal kejujuran tersebut. Sebaliknya, orang tua yang tidak baik, maka dia akan menyia-nyiakan modal tersebut, bahkan merusak modal tadi. Dengan cara tadi contohnya. Pesan kepada tamu supaya bilang bapaknya enggak ada. Ya tapi kan kita pengen istirahat, Ustaz. Lah, kalau memang pengen istirahat, ya udah enggak usah ngajari anak bohong. Terus ngajarinya gimana, Bu? Coba, Bu. Alternatif pengganti bohong tadi gimana coba? Tinggal terus terang. Gimana terus terang? Le, kalau ada tamu bilang. Bilang apa? Bapak lagi istirahat, mohon maaf tidak bisa menerima tamu. Selesai. Ya ora kepenak ya. Loh. Wong jujur kok ora kepenak. Yang enggak enak itu apa? Bohong apa jujur? Bohong itu enggak enak. Jujur itu enak. Boleh enggak, Bu, enggak menerima tamu? Boleh? Boleh. Loh, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wa idza qila lahum irji'u farji'u. Atau wa idza qila lahum, benar ya, lahum. Wa idza qila lahum atau lakum? Nanti dicek. Seandainya dikatakan kepada mereka atau kepada kalian, pulang, maka pulanglah. Pulang di sini yang ngomong adalah tuan rumah. Ya, yang ngomong siapa? Tuan rumah. Seandainya kalian bertamu, kemudian tuan rumahnya mengatakan, nuwun sewu, saya enggak bisa menerima tamu, maka disuruh pulang. Pulang. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan. Jadi kalau misalnya kita memang enggak bisa menerima tamu, maka terus teranglah. Enggak usah berbohong. Enggak apa-apa. Tinggal nanti tamunya yang introspeksi diri. Oh, mungkin saya bertamunya bukan pada waktu yang pas. Contoh bertamu pada waktu yang tidak pas, napa, Bu? Kapan bertamu pada waktu yang tidak pas? Baru zuhur. Jam loro. Panas-panas, awan-awan, ngantuk-ngantuk, kesel-kesel, malah napa? Bertamu. Lah terus kapan, Ustaz, bertamu itu? Kapan, Bu? Penain jenengan kalau ada tamu kapan? Berasar. Ya. Kapan maling nggih waktu bertamu? Jenengan, Bu, kalau didatangi tamu jam 6, Bu, 6 pagi gitu. Itu pas apa mboten, Bu? Ya apa sing lagi sibuk-sibuk. Sibuk apa? Ya masak, ya nyetrika, ya ini. Cari waktu yang pas. Ya. Jadi yang harus pengertian itu tuan rumahnya dan juga siapa? Tamunya. Dua-duanya harus pengertian. Dah. Berarti kita kembali. Kejujuran itu modal. Modal dari siapa? Allah. Maka harus dijaga. Salah satu caranya, salah satu cara mengembangkan modal adalah dengan mengapresiasi kejujuran. Mengapresiasi. Apresiasi siapa? Bu. Ibu Nek, apresiasi sih nopo? Nopo, Pak, apresiasi. Menghargai. Nopo? Menghargai. Menghargai kejujuran anak. Jadi kalau anak jujur, hargailah kejujurannya. Contoh, anak kelas 1 SD. Anak kelas 1 itu usia berapa ya? 7. Anak usia 7 tahun itu sudah wajib puasa apa dereng? Ya belum. Wajib puasa kapan? Kalau sudah balik. Balik kan paling berapa? 12, 13 gitu. Kalau 7 tahun belum balik. Tapi kita pengen membiasakan anak itu untuk puasa, latihan puasa. Carane wong Jawa, puasa napa? Puasa beduk. Setengah hari puasa. Anak kelas 1 SD dilatih puasa. Berangkat sekolah, sudah sahur. Ternyata di sekolahan karena kebiasaannya lari-lari, kebiasaannya main sama teman-temannya, hari pertama atau hari kedua, hari ketiga bulan Ramadan, dia lupa kalau lagi puasa. Akhirnya dia main-main sama temannya. Begitu selesai main-main, apa yang terjadi? Haus. Dia gak tahan. Akhirnya beli minuman di kantin. Berarti puasanya nopo? Batal. Dah. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, ditanya sama ibunya, gimana le? Puasanya batal atau enggak? Apa jawaban anak? Kalau sudah itu berarti tandanya apa? Ada masalah. Batal le, Bu. Maaf. Berarti anak jujur apa batal? Jujur. Ketika anak jujur, diapresiasi. diapresiasi kejujurannya atau diapresiasi batal puasanya? Kejujurannya yang diapresiasi. Dihargai kejujurannya. Terus gimana? Jangan dimarahi. Kenapa Ustaz jangan dimarahi? Satu, karena dia belum wajib puasa. Berarti dia tidak melakukan dosa. Anak umur 7 tahun, latihan puasa batal. Batalnya dia itu perbuatan dosa atau bukan? Bu, ngantuk ya? Saya ulangi. Anak umur 7 tahun, latihan puasa. Kok batal? Siang-siang batal puasa. Dosa atau enggak? Kenapa enggak dosa? Karena belum wajib. Kenapa dimarahi? Wong dia enggak melakukan perbuatan dosa kok dimarahi. Satu. Yang kedua, kalau jenengan marahi, jenengan marahi, bahkan sampai dijewer, bahkan sampai dibentak-bentak, apa akibatnya? Akibatnya besok-besok anak akan milih bohong. Kenapa? Karena dia telah merasakan jujur malah dimarahi. Gimana supaya enggak dimarahi? Bohong. Berarti yang rugi siapa? Kita orang tua. Wong anak sudah jujur kok malah dimarahi. Terus yang benar bagaimana? Diapresiasi. Gimana Ustadz mengapresiasinya? Aku batal, Bu. Oh, enggak apa-apa, Nak. Ibu senang kamu mau jujur. Jadi bukan ibu senang kamu batal, bukan. Ibu senang kamu napa? Jujur. Enggak apa-apa, Nak, enggak apa-apa. Kan masih latihan. Jadi dibombongi. Dibombongi siapa? Dihibur. Dihibur. Enggak apa-apa, Nak, kamu kan masih latihan. Kamu sampai jam 12 atau sampai jam 11 tahan itu sudah bagus. Dulu ibu malah cuma sampai jam 9. Kamu sampai jam 11 itu hebat. Jadi diapakan dulu? Diapresiasi dulu. Lah, setelah itu anak sudah tenang, enggak dimarahin, diapresiasi kejujurannya, baru setelah itu kita berikan pengarahan. Pengarahannya gimana? Kita tanya, Nak, supaya besok enggak kehausan, gimana caranya? Biar anak yang berpikir. Supaya besok enggak batal, gimana caranya? Oh, ya berarti ngurangi lari-larinya. Ah, gitu. Terus apa lagi? Ya kalaupun mainan, jangan mainan yang bikin keringetan. Terus mainannya apa? Ya mungkin cuma di kelas aja, gambar. Atau mainan apa di kelas yang tidak lari-lari. Ah, gitu. Bagus. Besok kayak gitu ya, Nak, ya. Itu namanya mengapresiasi kejujuran sambil melatih untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ulangi ya. Bagaimana cara menanamkan kejujuran kepada anak? Satu, memberikan teladan. Siapa yang memberi teladan? Orang tuanya. Yang kedua, dengan cara mengembangkan apa? Modal yang sudah Allah berikan. Apalagi yang ketiga, mengapresiasi kejujuran anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, seorang suami dulu ketika masih kecil kurang kasih sayang dari ayah karena ayahnya sudah meninggal sebelum kelas 2 SD. Kini suami tersebut sudah mempunyai anak lajang dan komunikasi mereka masih kurang akrab dan kurang terbuka. Apakah ini karena minimnya kenangan suami dari tokoh atau karakter ayah yang sudah meninggal, Ustaz? hingga kini hubungan dengan anak kurang dekat. Mohon sarannya Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin ya, sangat mungkin masa lalu yang kurang nyaman mempengaruhi karakter seseorang. Itu sangat mungkin. Ya, karena dulu kurang mendapatkan kasih sayang orang tuanya, akhirnya sekarang pun punya karakter yang menggambarkan hal itu sangat mungkin. Tapi bukan berarti enggak bisa diperbaiki. Bukan berarti enggak bisa diperbaiki. Bisa. Caranya gimana? Yuk, caranya berusaha memperbaiki. Langkah-langkahnya gimana, Ustaz? Satu, ngaji. Satu apa? Ngaji. Jadi kalau kita punya sifat yang kurang baik, cara memperbaikinya satu, belajar, ngaji. Cari ilmu yang benar bagaimana seharusnya menjadi orang tua yang baik. Dengan menghadiri pengajian-pengajian seperti ini, baca buku tentang pendidikan anak. Setelah dapat ilmunya, yang kedua langkahnya adalah latihan mempraktekkan diri. Latihan mempraktekkan sifat-sifat itu dalam diri sendiri. Mungkin awalnya kaku. Saya tanya ya, maaf ya. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang baru tahu bahwa memeluk anak itu sunnah Nabi SAW. Memeluk anak itu sunnah Nabi. Ada sebagian bapak-bapak yang dari kecil, dari anak lain gak pernah. Ketika dia akan mempraktikkan memeluk anak, itu rasanya apa? Kaku. Canggung. Maka harus dilatih. Mungkin gak langsung memeluk pertama kali, apa? Gandeng dulu. Gandengan dulu. Nanti lama-lama kita rangkul. Nanti kalau sudah terbiasa, kita bisa peluk. Anak baru pulang mondok misalnya liburan, kita peluk anak tersebut. Awalnya canggung. Tapi itu bukan alasan untuk tidak melatih. Ini langkah yang ketiga, dilatih. Langkah yang ketiga itu kedua. Langkah yang ketiga, harus ada dukungan dari pasangan. Pasangan di sini maksudnya adalah istri. Jadi kalau misalnya bapaknya ini belum bisa menampakkan kasih sayang secara maksimal kepada anak, maka di sini masuklah peran dari ibu. Ya, ibu mengimbangi. Ya, kalau anak ini enggak terlalu dekat sama bapaknya, maka berupaya ibu berusaha masuk supaya dia menggantikan posisi ibu. Sehingga andaikan dia enggak mendapatkan kasih sayang maksimal dari bapaknya, maka dia tetap mendapatkan kasih sayang dari siapa? Ibu. Jadi jangan sampai bapak enggak, ibu juga enggak. Fatal itu nanti. Ya. Sambil orang tua sambil bapak itu, bapak tadi berusaha untuk terus memperbaiki seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya perempuan berusia 7 tahun. Dia sering sekali ketahuan berbohong, padahal kami tidak pernah mengajarinya berbohong. Mohon nasihatnya Ustaz. Tidak pernah mengajari anaknya berbohong. Ngajari ya mungkin enggak ya, tapi nyontohin mungkin. Ya kalau ngajari, nak kamu harus bohong ya, kayaknya enggak. Tapi kalau nyontoh, mencontohkan, itu juga termasuk bagian dari ngajari. Ini yang pertama. Saya pengen kasih catatan, saya tidak pernah ngajari anak bohong. Tapi pernah enggak mencontohkan bohong? Kalau pernah, berarti Anda telah ngajari dengan mencontohkan. Satu. Yang kedua, anak usia 7 tahun. Anak usia 7 tahun ini biasanya interaksinya sudah tidak hanya di dalam rumah. Dia sudah interaksi dengan anak tetangga. Dia sudah interaksi dengan teman di sekolah. Nah, ini harus ditelusuri. Harus ditelusuri. Bisa jadi anak itu belajar bohong dari siapa? Dari temannya. Maka Anda sebagai orang tua harus waspada. Harus bermata elang. Apa itu bermata elang? harus memperhatikan dengan detail temannya itu siapa, kemudian dapat apa dari temannya. Caranya bagaimana, Ustaz? Apa yang nguping terus, Ustaz? Ya enggak mesti terus nguping. Ketika anak lagi bermain sama temannya, coba didengerin ngomong apa. Kemudian biasanya anak itu kan gampang nyontoh. Begitu dia pulang, kok kemudian ada perilaku negatif yang ditampakkan sama anak kita, padahal kita enggak pernah merasa mengajarkan perilaku negatif itu. Langsung cepet-cepet untuk diperbaiki. Aja ke banjur, jangan terlanjur. Terlanjur sudah susah, baru kemudian ngeluh. Begitu ada indikasi dia melakukan hal negatif itu, langsung berusaha diperbaiki. Loh nak, ini kamu dapat kosakata dari mana? Kamu dapat omongan kayak gini dari mana? Oh tadi teman ngomong kayak gitu. Ah, ini berarti udah ketahuan nih sumbernya dari mana? Dari temannya. Nah disinilah tugas orang tua. Oh gitu nak. Tahu gak itu baik atau buruk? Gak tahu. Nah berarti anak belum tahu. Kalau kata-kata tadi adalah kata-kata yang tidak baik. Maka tugas orang tua menjelaskan. Yang kayak gitu tuh gak baik nak. Ya. Kenapa gak baik? Biasanya anak akan tanya kayak gitu. Kalau kritis, kenapa gak baik? Karena dilarang sama Rasul SAW. Allah Azza wa Jalla ngelarang hal itu. Jelaskan kepada anak. Ya. Oh gitu ya. Berarti nak, besok kalau temanmu ngomong kayak gitu diingatkan. Besoknya laporan, enggak mau diingatkan, malah ngolok-ngolok saya. Nah, kalau kayak gitu berarti anak mulai berusaha untuk dijaga jaraknya dari orang itu. Oh gitu ya nak, berarti itu jenis teman yang enggak baik. Besok jangan terlalu dekat ya sama dia. Jadi dicari sumbernya dari mana. Yang ketiga, kalau enggak dari teman, mungkin dari tontonan. Dari apa bu? Tontonan. Tontonan itu kalau enggak TV, yang kedua HP. Nah sekarang jenengan coba lihat anak jenengan ini tontonannya apa. Di TV apa, di HP apa. Jangan-jangan setiap hari yang ditonton ngeprank. Ya, konten-konten yang isinya apa? Ngeprank. Ngeprank sih nopo bak. Jadi kita latihan untuk bersikap jujur walaupun resikonya anak menangis. Ya, lebih baik anak menangis karena kita jujur daripada anak kita bohongin. Ya. Kemudian yang kedua, kita ngomong sama anak, "Nak, jangan keluar rumah habis maghrib ya, banyak setan." Apakah itu bohong? Enggak bohong. Itu enggak bohong. Karena memang waktu itu, ya waktu itu menjelang maghrib, ba'da maghrib, itu memang oleh Rasul SAW disampaikan, فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ هِنَ إِذٍ. Pada waktu itu setan berkeliaran. Jadi menjelang maghrib sama apa bu? Ba'da maghrib, itu waktunya setan berkeliaran. Itu betul. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama anak kita, "Nak, ini waktunya setan berkeliaran, jangan keluar." Itu betul. Jadi bukan sebuah kebohongan. Kecuali kalau jenengan ngomong habis duhur misalnya, "Nak, jangan keluar, banyak setan." Lah itu mungkin itu bohong itu. Ya. Ya tapi kan suruh tidur. Ya udah tinggal ngomong aja tidur, enggak usah ngomong apa? Banyak setan. Ya. Ya setan kan ada di mana? Iya, ada di mana-mana. Tapi kan secara khusus mengatakan waktu siang itu banyak setan berkeliaran, itu ya harus ada dalilnya. Seperti tadi ada dalilnya dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Melalui segala kurangnya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.